وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan kembali dari kajian kita kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih di hadis ketujuh, yaitu hadis ketujuh mengenai penjelasan tentang menasihati pemimpin kaum muslimin. Ya, sebagaimana yang telah kita pahami bahwasanya makna an-nasihah di sini adalah al-khulus. Ketika dikatakan nasihat kepada Allah, ya, ad-dinu nasihat, iman, agama itu adalah nasihat. Kemudian ketika Nabi SAW ditanya untuk siapa, beliau menyatakan yaitu untuk Allah. Maksudnya nasihat untuk Allah sebagaimana yang pelajaran sebelumnya, yaitu seseorang memurnikan tauhidnya kepada Allah dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya dan seterusnya. Demikian pula nasihat kepada kitab, mengikuti apa yang dijelaskan di dalam kitab, ya, dan seterusnya. Nasihat kepada Nabi, yaitu, ya, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, yaitu kita mengikuti ajaran beliau, membenarkan apa yang dikabarkan oleh beliau, melaksanakan semua perintah beliau, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah, dan ya, menjalankan peribadatan kepada Allah dengan mencontoh apa yang beliau lakukan. Ini yang dimaksud nasihat kepada Nabi SAW. Berikutnya nasihat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu wali aimmatil muslimin wa ammatihim, dan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, ya, dan maupun rakyat pada umumnya. Taib barakallahu fikum. Nah, ini penting untuk diperhatikan apa makna nasihat yang diperuntukkan untuk kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Nasihat untuk pemimpin, ya, kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini akan kita kaji kali ini. Ya, yang akan kita kaji dari kitab, ya, yang kita jadikan acuan, yaitu kitab Al-Minhah Ar-Rabbaniyah fi Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah buah karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh Shalih Al-Fauzan berkata mengenai, ya, nasihat bagi pemimpin kaum muslimin. Al-murad bi aimmatil muslimin ulatul umur. Yang dimaksud dengan pemimpin kaum muslimin adalah ulatul umur, yaitu pemerintah, pemimpin kaum muslimin. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Ya, Asy-Syaukani rahimahullah taala menjelaskan di kitab tafsir beliau Fathul Qadir, siapa itu yang dimaksud dengan ulil amri. Berkata Asy-Syaukani, "Wa ulil amri hum al-a'immah والسلاطين والقضاة كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية." Yang dimaksud dengan ulil amri, yang kita taat kepada Allah, pada Rasul dan ulil amri, yang kita taat pada ulil amri dalam perkara yang di situ adalah di dalamnya terdapat ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Siapa yang dimaksud ulil amri? Kata Imam Asy-Syaukani, yaitu mereka adalah para pemimpin, para sultan, para raja, para qudat, para hakim, dan siapa saja yang memiliki, ya, kepemimpinan syar'iyah, bukan kepemimpinan togut, ya, bukan kepemimpinan togutiyah. Yang inilah mereka adalah pemimpin kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Wan nasihatu lahum takunu bi'tiqadi wilayatihim." Maksud dari nasihat kepada kaum muslimin adalah meyakini kepemimpinan mereka, yaitu kita meyakini bahwasanya mereka benar-benar pemimpin, pemimpin kita. Kemudian yang dimaksud dengan nasihat kepada mereka adalah wasama wa ta'ati lahum bil ma'ruf, mendengar dan taat kepada mereka pada perkara yang ma'ruf. Ya, nggak boleh mendengar dan taat pada perkara yang mungkar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membatasi ketaatan kepada pemimpin hanya pada perkara yang ma'ruf. Innama ta'atu bil ma'ruf, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mimba bil hasr, pembatasan. Ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Ya. La ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq, kata beliau dalam sabda beliau yang lainnya. Ya, tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk ya yang di situ ternyata ketaatan tersebut adalah kemaksiatan kepada Allah Al-Khaliq sang pencipta. Ketaatan ini kepada yang ma'ruf ini itu baik tertera di dalam dalil dari Al-Qur'an atau Sunnah maupun yang tidak terdapat keterangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah namun memiliki maqasid sesuai dengan maqasid syariah. Ya, sesuai dengan maksud-maksud syariah ini yang membawa kepada kemaslahatan, menghindari kepada kemudharatan. Semisal apa? Semisal taat pada rambu lalu lintas. Ini memang tidak tertera dalam dalil. Namun taat pada peraturan lalu lintas ini sesuai dengan maqasid syariah. Yaitu maksud diturunkannya syariat ini yang membawa kita kepada kemaslahatan, menghindarkan kita dari kemudharatan. Maka keliru kalau ada orang yang menyatakan ya tidak perlu taat kepada pemimpin dalam rambu lalu lintas dikarenakan tidak terdapat dalil. Ini tidak demikian, bahkan ini masuk ke dalam cakupan sabda Nabi. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf, kebaikan. Dan sudah disepakati bersama bahwasanya mentaati rambu-rambu lalu lintas adalah kebaikan. Tidak ada ya di situ unsur kemudharatan, kebaikan. Ya, di antaranya menghindari kecelakaan dan seterusnya. Taibar kalafikum. Kemudian kata Syekh, nasihat kepada pemimpin wal qiyami bil mahammi wal amali allati yusnidunaha ilaik. Kemudian ketaatan kepada pemimpin yang dimaksud di sini adalah menjalankan al mahammi. Ya, al maham jamak atau bentuk plural dari ya muhimmah, yaitu tugas-tugas, menjalankan tugas-tugas, ya menjalankan amal-amal, ya allati yusnidunaha ilaik, yang mereka bebankan kepada Anda, yang pemimpin bebankan kepada kita. Ya, misalkan pemimpin ya, membebani kepada kita sebuah perintah yang di situ terdapat kesanggupan bagi kita untuk melakukannya dan di situ tidak terdapat kemaksiatan kepada Allah, murni kepada hal-hal yang ma'ruf, maka kita mesti menjalankannya. Fal muwadhdhafu wal mudiru wal mudarrisu wal qadi wal mufti kullu man waliya amalan min a'malil muslimina wallatu waliyil amri alaih. Kemudian kata beliau ya, semisal apa? Yaitu semisal para ya muwadhdhaf, para pegawai ya, kalau di sini mungkin yang dimaksud ASN ya atau PNS, mudir, kepala sekolah, mudarris, para guru ya, qadi, hakim, kemudian mufti ya, juru fatwa, ulama yang berfatwa yang ditugasi oleh pemerintah untuk berfatwa kalau di negeri kita MUI ya, wa kullu man ya dan setiap orang yang waliya amalan min a'malil muslimin ya, dan setiap orang yang ditugasi atau wuliya, setiap orang yang ditugasi untuk ya mengamalkan, menjalankan dari ya amal-amal kaum muslimin. Artinya semua orang yang ditugasi sebuah tanggung jawab dari urusan-urusan kaum muslimin yang diperintahkan oleh ya waliya amalan min a'malil muslimin ya waliya wallahu waliul amr ya, dan ditugasi oleh para pemimpin alaih atas dia, fa innahu yajibu alaihi an-nasihatu fihi, maka wajib bagi dia untuk menasehatinya. Ingat, menasehatinya bukan memberikan wejangan tetapi mentaatinya ya, yaitu menunaikannya tugas tersebut, bi ayyakuma 'alal wajhil matlub, yaitu dengan menjalankan sesuai dengan fungsi, sesuai dengan ya job desk yang telah diberikan. Fa inna qasa aw qassara fa innahu laysa nasihan li ulatil umur. Nah, kalau dia ternyata mengurangi ya atau melalaikan tugas tersebut yang dia sudah ditugaskan oleh negara untuk menjalankan tugasnya, berarti dia tidak menjalankan perintah Nabi untuk memberikan nasihat kepada ya para pemimpin. Li'annahum i'tamanuhu ala hadzal amali, falam yakum bih. Karena mereka para pemimpin telah mengamanatkan, memberikan kepercayaan kepadanya atas ya pekerjaan tersebut, atas tugas tersebut, namun ternyata dia tidak melakukan. Au tahawana fihi, atau dia melalaikan. Wa kadzalika minan nasihati liwulatul umur munasahatuhum min ba'dil akhta' allati tahsulu. Demikian pula nasihat kepada kaum muslimin adalah memberikan ya wejangan atau teguran dari beberapa kekeliruan pemimpin yang ada. Wala ya'maluna anha, ya. Dan mereka wala ya'lamuna anha, dan mereka tidak mengetahui itu adalah kekeruan. Ya, maka ya kita nasihati pemimpin tersebut. Dia mungkin bodoh, enggak ngerti, enggak tahu, ya. Karena di sekelilingnya tidak ada yang mengingatkan, maka mesti dikasih tahu. Fa yuballighuna biha in kanat min ghairihim. Ya. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, nasihat tersebut mungkin bisa disampaikan kepada mereka jika kesalahan tersebut bukan berasal dari selain mereka. Artinya, itu bukan kesalahan pemimpin, namun kesalahan para bawahannya. Ya, para bawahannya. Itu kesalahan kepala bawahannya. Itu bisa disampaikan kepada pemimpin. Wa in kanat minhum yubayyanu lahum khata'uhum fiha. Namun jika kesalahan tersebut dari pemimpin, kalau kita dari presiden, harus dijelaskan kesalahan tersebut ya kepada dia langsung. Walakin la yakunu hadha fil majalis au alal manabir. Namun hal ini tidaklah dilakukan di berbagai majelis atau di mimbar-mimbar, ya. Innama hadha yakunu bainan nasih wa baina waliyil amr. Namun ini hanyalah antara orang yang menasihati dan pemimpin tersebut. Karena pemimpin muslim, ya, pemimpin muslim yang tidak melakukan kekufuran, ya, yang dia di sini wilayahnya adalah wilayah syariah, bukan wilayah togutiyah, ya, maka dia memiliki hak. Hak dia ialah untuk dinasihati secara tersembunyi. Kemudian kata Syekh, imma musyafahatan au imma kitabatan. Itu bisa dalam bentuk dialog langsung, atau juga bisa dalam bentuk mengirim surat, menulis, ya. Kalau pemimpinnya punya medsos, ya, disampaikan lewat inbox, ya, kalau di Facebook atau di DM, kalau itu Instagram atau yang semisalnya. Wa imma bi an yusiya man yattasil bihi wa yunabbihuhu ala dhalik. Atau bisa mewasiatkan nasihat tersebut kepada pemimpin melalui orang yang bisa menyampaikan kepada mereka, kepada pemimpin, ya, misalkan kepada ajudannya, ya, dan semisalnya. Wa yunabbihuhu ala dhalik, dan dia memberikan tanbih, peringatan, ya, kepada pemimpin tadi bahwa itu adalah kekeliruan, ya, apalagi kekeliruan tersebut adalah merupakan kekufuran misalkan, ya, yaitu misalkan dia tetap bertahan berpuluh tahun atau bertahun-tahun, ya, di dengan kubangan hukum setan, yaitu hukum togut, ya, undang-undang selain Islam. Nah, ini harus ditegur, ya, bahwasanya berhukum dengan hukum setan, semisal kayak di negara kita, ya, yang ini menerapkan undang-undang Belanda, hukum togut, hukum setan seperti ini, harus dikasih tahu dia nggak boleh bertahan di situ, ya, dan dia nggak boleh ridho, dan dia nggak boleh bertahan di situ, disampaikan bahwasanya ini adalah kekufuran, ya, ini kekufuran, disampaikan konsekuensi dari berhukum dengan undang-undang, ya, setan, undang-undang peninggalan kolonial, disampaikan bahwasanya ya pemimpin yang berhukum dengan undang-undang togut, undang-undang setan, undang-undang Belanda ini, ya, bahwasanya sampaikan kalau dia menyatakan lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah, dia murtad berdasarkan ijma. Atau yang kedua, kalau dia menyatakan undang-undang dia, undang-undang Belanda dengan undang-undang syariat sama baiknya, ya, kemudian dia lebih mendahulukan berundang-undang dengan undang-undang togutnya, maka kufur dia. Sampaikan. Ini berdasarkan ijma ulama. Atau yang ketiga, ya, walaupun dia menyatakan Al-Quran dan Sunnah yang terbaik, ya, undang-undang togut yang dia gunakan itu jelek, namun dia memandang boleh-boleh saja berundang-undang, berhukum dengan hukum togut, maka dia juga kufur, murtad, keluar dari Islam. Ini harus disampaikan biar dia, ya, biar dia mengamalkan yang keempat. Yang keempat yaitu kalau dia menyatakan bahwa berhukum dengan hukum Allah adalah kewajiban, kemestian. Ya, berhukum dengan hukum tauhid adalah kekufuran. Ya, agar dia menyatakan demikian Nah, ketika dia menerapkan hukum tagut, ya, dia dalam keadaan terpaksa. Dia dalam keadaan ya, tetap meyakini hukum Allah yang terbaik. Dia tetap meyakini undang-undang tagut yang dia gunakan adalah yang buruk, adalah kesesatan. Namun dia terjebak dalam politik, terjebak dalam riswah, suap, dan semisalnya, maka inilah yang dikatakan oleh Ibn Abbas, kufrun duna kufrin. Maka dia kafir, tetapi bukan pada kekafiran yang besar. Tetapi kafirnya adalah kafir asghar. Dan ini dosa besar. Dosa besar, yang lebih besar daripada bid'ah. Lebih besar daripada bid'ah sekalipun. Ini tetap dosa besar. Lebih besar daripada maksiat. Lebih besar daripada berzina, mencuri. Barakallahu fikum. Ini harus dinasihati kepada mereka. Ya, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Kebanyakan pemimpin-pemimpin negeri kaum muslimin, mereka yang tetap mengutamakan, mendahulukan hukum-hukum tagut, mereka tetap bertahan di situ bertahun-tahun, merasa nyaman. Ini harus dinasihati, gak bisa. Kita jangan berkhianat kepada pemimpin. Orang yang berkhianat kepada pemimpin ialah yang membiarkan pemimpin tersesat selama-lamanya dalam kubangan hukum tagut. Ya dan billah, ini harus dijelaskan kepada mereka. Namun, menjelaskannya secara personal, ya, tidak di majelis. Nah, ini kalau pemimpin ini yang mengeluarkan dekret, mengeluarkan keputusan, mengeluarkan perpres dan seterusnya dari hukum-hukum yang di situ bukan hukum Allah. Taibarakallahu fikum. Ini adalah keburukan. Mereka kita harus sampaikan, mereka enggak boleh ridho. Enggak boleh ridho, enggak boleh senang dengan hukum yang ada. Mereka mesti merasa bersalah. Mereka mesti merasa demikian agar mereka tidak terjatuh ke dalam kemurtadan. Barakallahu fikum. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh bin Baz secara panjang lebar ya di Subul Salam dan di berbagai fatwa beliau. Ya, kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, beliau juga berkata berikutnya. Mana lagi tadi? Falaisa minan nasiha liwulatil umur al-kalamu fihim fil majalis. Ya, bukanlah sebuah nasihat kepada kaum muslimin membicarakan ya keburukan-keburukan mereka di tempat-tempat umum. Au fi ghairi dhalik atau yang lainnya, li anna hadha min al-khiyanati li wulatil umur. Karena yang demikian termasuk pengkhianatan kepada para pemimpin. Wa in kana 'indahum taqsirun, walaupun mereka memiliki berbagai kekurangan, falaisa min an-nasiha an tushahhira bi akhtaihim 'indan nas. Ya, maka bukanlah termasuk ya bagian dari nasihat yaitu Anda ya menyebarluaskan ya kekurangan mereka, aib-aib mereka di tengah manusia, di anna hada yajurru syarran, karena yang ini hanya akan menyeret kepada keburukan, ya, kepada keburukan. Balin nasihatu an tuballighahum in istata'ta dzalik, namun nasihat adalah Anda menyampaikan kepada mereka kebenaran jika Anda memiliki kemampuan. Ya, au tuballighahum atau Anda menyampaikan kepada mereka melalui perantara. Fa in ajazda an iblaghihim mubasyaratan aw bil wasitati. Nah, kalau Anda memang enggak mampu untuk menyampaikan kepada mereka secara langsung atau melewat perantara, fa innal wajiba an taskuta. Maka kalau begitu, ya, kewajiban sudah ya gugur. Kewajiban bagi Anda adalah untuk diam saja, di annaka ma'dhurun. Karena Anda saat itu sudah ya ma'zur, ya, diberikan uzur. Ya, kalau begitu kita doakan saja. Doakan pemimpin. Doakan yang baik-baik. Atau doakan yang buruk juga gak apa-apa. Karena doakan yang buruk, kalau pemimpin ini terus menerus dalam kekufuran, ya kita doakan. Ini bimbingan Nabi SAW. Nabi mendoakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyakka alaih. Ya. Wa man waliya min amri ummati syai'an fafaraqa bihim farfuq bihi, ya, kata Nabi SAW. Ya Allah, siapa saja ya orang yang memimpin dari suatu perkara umatku, kemudian dia mempersulit umatku, ya, maka persulitlah dia, ya Allah. Ya, dan barang siapa ya yang memimpin dari perkara umatku sesuatu hal, ya, ya, kemudian ya fafaraqa bihim, ya, farfuk bihi. Ya, kemudian ya, ia pemimpin tersebut menolong mereka, menolong umat, ya, maka ya, tolonglah mereka, ya Allah. Nah, ini ya adalah bagian dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mendoakan pemimpin tersebut ada dua, doakan yang baik-baik, ya, karena kalau pemimpin baik maka yang baik adalah umat, sebagaimana nasihat dari ya Fudail bin Iyad. Namun jangan dipahami juga kalau kita mendoakan pemimpin yang buruk itu berarti terindikasi khawarij. Kalau begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebagai khawarij, itu tidak benar, ya, barakallahu fikum, ya. Dan juga ketika kita tidak berbicara tentang keburukan pemimpin, ya, di depan umum, bukan maknanya kita memuji mereka, nggak boleh. Apalagi kalau pemimpinnya memang bertahan di pada hukum-hukum jahiliyah, hukum-hukum Belanda, nggak boleh dipuji-puji, ya, barakallahu fikum, nggak boleh. Nggak ada syariat-syariat kita yang mengajarkan untuk memuji-memuji mereka. Naam, nggak boleh demikian, ya, tidak boleh untuk memuji-muji mereka. Nah, kemudian pemimpin tersebut kalau dia tetap bertahan di atas keburukannya, misal kekufurannya yang berhukum dengan hukum-hukum tauhid, ya, dia menyatakan dengan lancang, ya, bahwasanya hukum tauhid ini, ya, hukum ini adalah harga mati, ya, nggak ada tempat lain di Indonesia ini hukum khalifah, kekhalifahan untuk hukum Islam, hukum apa, nggak ada, kata mereka. Maka mereka ini kufur. Ya, kalau begitu, kita menasihati nggak diterima. Apakah boleh melawan? Nah, ini jangan melawan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Kenapa demikian? Ini beliau menyatakan di Syarah Masail Jahiliyah. Ya, karena yang demikian itu akan menyebabkan kemudaratan. Nah, jadi kalau mau melawan pemimpin yang sudah terjatuh ke dalam kekufuran, itu harus memenuhi syarat. Di antaranya, yaitu kemudaratan yang dihasilkan dari pemberontakan itu mesti lebih kecil, lebih minimal daripada kemudaratan yang tetap kita bertahan di bawah kepemimpinan kufurnya. Tapi kalau kemudaratan yang ditimbulkan akibat memberontak lebih besar daripada kita ya bertahan di bawah kepemimpinannya, ini enggak boleh. Yang kedua, mesti memiliki kemampuan yang jelas dapat mengunggulinya. Kalau kemampuan tidak ada, cuma bisa bikin bom molotov dan yang lainnya, maka nggak boleh, haram, ya, yang demikian. Yang berikutnya, harus memiliki pengganti. Kalau pemimpin yang zalim, yang kufur tadi, itu dapat digulingkan. Harus memiliki pengganti, jangan sampai nanti bingung mau menggantinya siapa. Taibar kalau fikum, ya. Syekh Mukbil pernah ditanya, ini juga pernah ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Syekh, ya, di Aljazair, ketika sebagian kaum muslimin ya mau memberontak kepada pemimpin Aljazair yang menerapkan sekularisme, ya, yang sekularisme adalah kemurtadan. Ya, kata Syekh Shalih Al-Syekh, ini terdapat di YouTube sampai sekarang masih ada, ya, beberapa maktok potongan videonya. Maka yang memberontak tersebut bukanlah khawarij. Kenapa demikian? Karena pemimpin yang berhukum dengan hukum sekularisme, negaranya bukan daulah Islamiyah. Mereka bukan khawarij, bukan bughat. Syekh Mukbil bin Hadi al-Wadi'i juga ditanya, mata yakunu wa mata yajibul khuruj alal hakim wa kaifa yakunu hal yustaratu lahu al-adad wal iddah am yakfi al-khuruj ta'ifa minan nas. Ya, Syekh Mukbil bin Hadi al-Wadi'i beliau ditanya, kapan memberontak penguasa itu hukumnya menjadi wajib? Bagaimana caranya? Apakah disyaratkan adanya wujud, persiapan, pasukan, dan kekuatan, atau cukup sebagian umat yang melakukannya, sebagian saja, ya? Dan apakah memahamkan masyarakat dalam masalah ini bersifat, ya, mesti darurat supaya ketika ada yang memberontak tidak diingkari, atau tidak darurat? Ya, kata Syekh Mukbil, hada su'alun muhimun. Pertanyaan ini penting sekali. Al-khuruj al-hakim idha adhar al-kufra al-bawah. Penguasa yang memberontak kepada penguasa jika penguasa tersebut ya menampakkan kekufuran yang nyata, ya, seperti apa? Wada'wah ila demokratiyah, pemimpin tersebut mengajak kepada demokrasi, au ila istirakiyah, atau mengajak kepada sistem sosialis, au tahriri maharramallahu, atau mengajak menghalalkan apa yang Allah haramkan. Fa idza adhara al-kufra al-bawah, ya, maka apabila pemimpin menampakkan kekafiran yang nyata tersebut, kata Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu ta'ala, ya, fayukhraju alaih, maka pemimpin tersebut ya tidak mengapa digulingkan atau dilawan, keluar dari ketaatan kepadanya. La aqul yajibu an yukhraj, kata saya mobil, tapi saya tidak katakan. Ya, tetapi saya tidak mengatakan ini wajib, yaitu keluar dari ketaatan padanya. Ya, bi hasabi halatil muslimin. Ini semua tergantung dengan keadaan kaum muslimin. In kana almuslimina aqwiya yastati'una alkhuruj 'alaih. Kalau muslimin kuat, dapat mampu mengalahkan pemimpin tersebut. Wa yamanuna minal fitnati, ya, min dima'il muslimin, dan aman dari fitnah, yaitu dari tertumpahnya darah kaum muslimin. Kata Syekh Mukbil, min an tarji'a almuslimin, darah tersebut nanti tumpah dari kaum muslimin, fala ba'sa an yakhruju 'alaih, maka enggak mengapa memberontak kepadanya. Kemudian Syekh Mukbil menyatakan, amma idza kanu yakhafuna an tarji'a ad-da'irah 'alal muslimin, ya, an tarji'a ad-da'iratu 'alal muslimin, namun jika mereka khawatir musibah akan menimpa kaum muslimin, ya, wa qad wajadna, ya, dan kami akan, maka kami mendapati, ya, nakabat, ya, maka kami mendapati itu adalah, ya, musibah, ya. Kata Syekh Mukbil, tidak boleh demikian. Syekh Mukbil memberikan contoh, ya, jamaah al-haram ketika mereka berusaha, ya, jamaatu haram khurujuhum kana nakba, jamaah al-haram ketika mereka berusaha memberontak, maka pemberontakan mereka itu justru musibah, ya. Ini tidak boleh demikian. Ya, kemudian Syekh Mukbil menyatakan bahwasanya, ya, yang diperbolehkan kalau aman dari fitnah. Taib barakallahu fikum. Ini yang mesti dipahami, ya. Kalau para ulama, ya, melarang sejak ini, yang disepakati oleh para ulama bahwa yang diharamkan untuk memberontak kepadanya ialah pemimpin kaum muslimin yang berhukum dengan pemimpin kaum muslimin, berhukum dengan hukum-hukum Islam. Ya, kalau selain dari itu, ya, maka para ulama berselisih, ya. Taib barakallahu fikum. Namun kita dianjurkan mendoakan, ya, kebaikan buat mereka agar mereka diberikan petunjuk, ya, diberikan bitonah yang baik, teman-teman dekat yang baik, bukan bitonah yang kafir, ya, bukan teman-teman sekeliling yang kafir, yang musyrikin, ya. Kita doakan kepada mereka, ya. Nah, kita boleh mendoakan kebaikan pada mereka, sebagaimana juga boleh kita, ya, mendoakan keburukan kalau mereka, ya, mempersulit kita, sebagaimana tadi diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasaqqa alaihim fasfuq alaih, ya. Ini yang doanya. Ya, sepertinya tadi saya lupa, ya, teks lengkap dari doanya. Ya, ya Allah, siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umatku, lalu dia mempersulit urusan umatku, ya, maka persulitlah dia. Wa man waliya min amri ummati syai'an, ya, fa faraqa bihim farfuq bihi. Ya, maka siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umatku, lalu dia berupaya menolong mereka, maka tolonglah mereka, tolonglah pemimpin tersebut, ya Allah. Ya, ada juga doa yang mengajak supaya kaum muslim, pemimpin tersebut mendapat kebaikan. Allahumma aslih ulata umurina, ya, ya Allah, perbaikilah para pemimpin kami. Wafiqhum lima tuhibbu wa tarda, warzuqhum albitanata salihah. Dan tunjukkanlah mereka ke jalan yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi, ya Allah, dan anugerahkanlah mereka pendamping yang saleh. Ya, wajannibhum albitana sayyi'ah, dan jauhkanlah mereka dari pendamping yang buruk. Ya, pendamping yang buruk, ya, apalagi sekarang kita miris kalau pemimpin tersebut pendampingnya bukan cuma bitona sayyi'ah, tapi bitona kafirah. Ya, bitona yang kafir. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Ya, barakallahu fikum. Kemudian, ya, kata Syekh berikutnya, amma man yatakallam fi sya'ni wulatil umur indan nas wa indal a'da', ya, wa indal khusum, fa hadha yajurru syarran. Kemudian, adapun orang yang membicarakan tentang pemimpin kaum muslimin di hadapan, ya, masyarakat, di hadapan musuh, dia, ya, wa indal khusum, atau di pihak-pihak lawan pemimpin oposisi, maka ini akan, ya, mengantarkan kepada keburukan. Wa yufarriqul ummah, ya, akan memecah belah umat. Wa laysa minan nasihah, ini bukanlah nasihat. Bal huwa minat ta'libi ala wulatil umur. Ini merupakan bahkan ta'lib, Ta'lib itu masdar dari allaba yu'allibu. Ya, ini adalah upaya penghasutan untuk melawan kaum pemimpin muslimin. Bahwa asyaddu min anwa'il ghibah. Ini lebih berbahaya ya daripada jenis ghibah. Liqauli Nabi SAW fi ma'nal ghibah, fi ma'nal ghibah, berdasarkan sabda Nabi tentang makna ghibah, zikruka akhaka bima yakrah. Ya. Yaitu Anda menyebutkan ya menyebutkan keburukan Anda, menyebutkan tentang saudara Anda dari hal-hal yang dia tidak suka kalau itu dibicarakan. Hada ma'a ammatin nas, fa kaifa biwulatil umur. Ini kalau sesama masyarakat manusia gimana tentang pemimpin? Yang ini lebih parah lagi. Ya barakallahu fikum. Walisa hada min inkari munkar kama yaqulu ba'duhum. Hada huwal munkaru nafsuh. Dan ini bukanlah bentuk pengingkaran kepada kemungkaran sebagaimana yang mereka nyatakan, namun inilah justru kemungkaran itu sendiri. Ya, tashhir bihim fil majalis, yaitu membeberkan ya keburukan-keburukan pemimpin di majelis-majelis. Wa ingkarul mungkar lahu turukun, ya, mengingkari kemungkaran memiliki jalan-jalan yang benar. Wa ingkarul mungkar ma'amulati antusila ilaihim an-nasiha bi ayyi tariqin, hada ingkarul mungkar. Mengingkari kemungkaran pemimpin, ya, yaitu dengan menyampaikan nasihat kepada mereka dengan berbagai jalan wasilah, inilah ya ingkar mungkar yang benar. Ya, amma idza ajasta an dzalika fa innaka taskut. Kalau Anda enggak mampu, ya udah Anda diam saja. Di annaka ma'dzurun, karena Anda ya ma'dzur. La tatakallam fihim wa la taqul hadza ingkar mungkar. Ya, jangan Anda menyatakan inilah ingkar mungkar. Wa hadza la yujdi syai'an. Ini enggak bermanfaat sedikit pun. Bal hadza yaziduhum hiqdan. Bahkan ini hanya menambahkan kedendaman, kebencian bagi mereka. Wa yaziduhum ghaidhan 'ala ra'iyatihim. Dan ini akan menambah kemarahan mereka pemimpin terhadap rakyat mereka sendiri. Fatah sulul mafasid. Maka yang terjadi hanyalah ya berbagai kerusakan-kerusakan. Aw annahum yatasallatu ala du'ati, atau mereka akan mencekal para dai, wa ala talabatil ilmi, para talabil ilmi, yatasallatuna alaihim bisabab hadzal kalam, mereka akan mencekal ya para dai, para talabil ilmi dengan sebab perkataan yang ini, alladhi yuqal wa yunsharu, yang dikatakan, yang disebarkan, fa yajuru dzalika syarran 'alal ummah, yang ini hanya akan mengantarkan ya keburukan bagi umat ini. Hadza laisa minan nasiha liwulatil umur, maka ini bukanlah bentuk nasihat kepada pemimpin. La min ingkari mungkar, dan bukan pula termasuk pengingkaran terhadap kemungkaran. Baik. Wa kadzalika min nasiha liwulatil umur addu'a lahum bil shalah. Ya, dan juga termasuk ya kebaikan nasihat kepada pemimpin, mendoakan mereka dengan kebaikan. Li anna shalahahum shalahun lil ummah. Karena kebaikan mereka berarti kebaikan pula untuk umat. Naam. Ya, amal ladzi yad'u 'alaihim, ya adapun mendoakan keburukan untuk mereka, ya li anna ba'da an-nas awil ladzi indahu ghairah shadidah ma'a jahlin yad'u 'alaihim. Adapun mendoakan keburukan buat mereka, ya yaitu karena sebagian orang yang dia memiliki semangat yang tinggi namun disertai minimnya pengetahuan, ya, mereka mendoakan keburukan pemimpin. Nah, mendoakan keburukan pemimpin itu ada tempat-tempatnya. Ya, kalau pemimpin kaum muslimin, ya, pemimpin muslim, maka ini jangan didoakan keburukan yang dia masih ada upaya untuk memperbaiki. Jadi kesalahan si pemimpin ini karena dia pikir ini benar, ya. Dia pikir ini benar, ya. Maka ini didoakan kebaikan. Ya, kalau memang dia sudah berhukum dengan hukum tagut, memang memusuhi kaum muslimin, maka tidak mengapa. Doakan keburukan. Ini doa dari Nabi, dari Aisyah, riwayat Muslim, riwayat Imam Ahmad. Allahumma man waliya min ummati syai'an fasyaqqa 'alaihim fasbuq 'alaih. Ya Allah, siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umatku lalu dia mempersulit umatku, maka persulitlah dia. Ya. Persulit dia ya Allah. Ah, itu boleh. Ya, siapa yang bilang enggak boleh? Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Barakallahu fikum. Nah, mendoakan kebaikan pemimpin itu mesti disertai juga dengan nasihat. Ya, nasihat kepada mereka. Artinya, ya, kita harus ada ikhtiar dan doa. Jangan cuma doa saja, atau jangan cuma nasihat saja. Ini harus dua. Nah, kalau mereka memang membandel, ya tetap ya, terus-menerus di dalam kekufuran, keburukannya, ya doakan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Al-wajibu doa walahum bil islah wal istiqamah. Nah, yang wajib yang pertama kali adalah mendoakan kebaikan mereka, agar mereka diberikan kebaikan, diberikan keistiqomahan. Yuda'a lahum fil khutab. Ya, didoakan kebaikan untuk mereka di khutbah-khutbah. Yuda'a lahum fil majalis bis salah. Ya, didoakan untuk mereka kebaikan di berbagai majelis, ya. Ya, di berbagai majelis. Wala tamdahhum bima laysa fihim. Jangan memuji mereka, menjilat dengan sesuatu yang enggak ada pada mereka. Ya. Laysal matlub annaka tamdah ya annaka tamdahuhum aw tusni alaihim. Bukan yang dituntut Anda memuji mereka. Ya. Memuji-muji mereka, menyanjung mereka. Enggak demikian. Enggak boleh sebagian orang memuji-muji. Nah, ini jalan-jalan yang jelek. Pemimpinnya jelas berhukum bukan dengan hukum Allah. Ya, terdapat beberapa keburukan-keburukan yang besar. Kalau memang mau mendoakan, doakan kebaikan. Ya, tapi jangan dipuji-puji. Oh, pemimpin kita ini pemimpin yang baik, yang bercahaya, yang seterusnya. La ilaha illallah. Tidak boleh demikian. Ya. Ini jalan-jalannya orang-orang yang melakukan keburukan. Tidak boleh demikian. Tidak boleh dipuji-puji. Ya. Kalau dia melakukan berbagai keburukan. Barakallahu fikum. Ya. Tidak boleh demikian yang kayak begini. Doakan saja kebaikan. Ya, kalau mereka membandel, doakan keburukan. Ini diajarkan oleh Nabi. Tapi jangan dipuji-puji. Ya, barakallahu fikum. Ya, sekarang banyak orang yang memuji-muji pemimpin. Ya. Ya. Yang ada yang wajib ada taat pada yang ma'ruf. Itu yang wajib. Taat pada yang ma'ruf. Yang wajib apa lagi? Ya, kita tidak memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Ini yang wajib. Nah, kalau pemimpin tersebut terjatuh ke dalam kekufuran, ya, yang jelas-jelas kekufuran yang kita bisa punya burhan di sisi Allah. Semisal dia lebih memprioritaskan hukum tagut daripada hukum Allah, dengan jelas nyata dia nyatakan demikian. Ini kufrun bawah. Ya. Taib. Barakallahu fikum. Ya, kita enggak boleh puji mereka. Enggak boleh. Enggak boleh puji-puji mereka. Ya, kita bersabar karena kalau memberontak mendapatkan kemudaratan yang lebih besar daripada kita tetap bertahan di bawah kepemimpinan mereka. Jangan dipuji-puji. Allahul musta'an. Sekarang banyak orang yang memuji-muji demikian. Nah, ini enggak benar yang demikian. Al-matlub annaka tad'u lahum bisalahi wal istiqamati wal hidayah. Yang dituntut bagi kita, Anda mendoakan mereka kebaikan, keistiqomahan, hidayah. Walihada kana al-Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala yaqul. Oleh karena itulah Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala beliau berujar, "Law alimtu anna li da'watan mustajabatan, lasarraftuha lis-sultan." Seandainya saya mengetahui saya punya doa yang mustajab, maka saya akan, ya, saya akan memberikan doa tersebut untuk sultan, ya, untuk pemimpin. Wa hadha min fiqhihi. Inilah termasuk di antara pemahaman beliau rahimahullah ta'ala, li anna salahal muslimin, ya, bi salahi sultan. Fa minan nasihati li ulatil umur an tad'u lahum. Ya, karena kebaikan, ya, kebaikan kaum muslimin itu, ya, barakallahu fikum, itu ada pada kebaikan pemimpin. Ya. Itu ada pada kebaikan pemimpin, tergantung pada baiknya pemimpin. Ya, pemimpinnya baik, kaum muslimin baik. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, kemudian beliau berkata lagi, Syekh, waqad sami'na anna ba'dal muta'allimin yaqul ad'u lahum min an-nifaq. Wa yaqul hada ya yabruzu ma hum 'alayhi min al-khata'. Ya, sebagian orang, kata Syekh Shalih Fauzan, ya, yang mereka sok tahu menyatakan mendoakan kebaikan bagi pemimpin adalah perbuatan kemunafikan. Ya, atau dia menyatakan kalau didoakan kebaikan ini hanya akan yubarriru ma hum 'alayhi min al-khata'. Ini hanya akan menganggap baik kesalahan mereka saja. Ya. hanya akan menganggap baik kesalahan mereka saja. Naqul lah, kita katakan pada dia, anta inna ma tad'ulahum bisalah wal istiqamah. Kewajibanmu hanya mendoakan kewajiban apa? Mendoakan kebaikan bagi mereka dan keistiqomahan. Ya. Kemudian wa yaqulu ba'dhum aidan inna du'alahum minal mudahadah. Wa hadha lam yarid 'anil salaf. Kemudian sebagian di antara mereka menyatakan lagi, ya, sesungguhnya ya, mendoakan kebaikan mereka adalah bentuk mudahanah, perbuatan basa-basi, ya, perbuatan menjilat, ya, dan ini tidak ada di kalangan para salaf. Naqul, kita katakan inna nasihata li aimatil muslimin a'dhamuha du'a lahum bisalah. Maka nasihat kepada kaum muslimin yang paling dahsyat, yang paling besar adalah mendoakan mereka kebaikan. Waqad warada 'an salaf annahum kanu yad'una li ulatil umur. Telah terdapat keterangan dari para salaf, mereka mendoakan kebaikan bagi para pemimpin. Hatta annahum nassu annahu yud'a lahum fil khutab wal al-jum'ah wal adiya wal a'yad. Fa hadha amrun ma'rufun 'indal ummah wa la yunkiruhu illa jahilun aw man fi qalbihi ghillun wa hiqdun. Kemudian kata Syekh, ya, telah terdapat keterangan, kata Syekh, ya, nasihat kepada pemimpin komis, apa kata Syekh Shalal Fauzan, ya, telah terdapat keterangan dari para salaf bahwasanya mereka mendoakan kebaikan kaum muslimin, ya, bahkan telah terdapat keterangan salaf, para salaf dahulu mendoakan kebaikan bagi kaum pemimpin kaum muslimin sampai-sampai para salaf mendoakan kebaikan bagi mereka, ya, di berbagai khutbah Jumat, ya, atau ya, di khutbah Id. Maka ini adalah perkara yang baik, ya, yang ada di umat ini, dan tidak ada yang mengingkari hal ini kecuali orang jahil atau memang orang-orang yang di kalbunya terdapat ya ghil, ya ghil wa hikdun, ya, terdapat kejengkian, ya terdapat dendam, kesumat, dan yang lainnya. Nah, ya, jadi ingat ya, kita taat kepada pemimpin kaum muslimin ini dalam rangka taat pada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh mentaati mereka dalam perkara yang mungkar. Taat pada mereka hanya perkara yang ma'ruf. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Syaibah dalam musanafnya, ya, dari Imam Waqi sampai Muttasil kepada Ali bin Abi Thalib dengan sanad yang sahih. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, beliau menyatakan, hakun alal imam an yuhkama bima anzalallah wa an yuaddiya al-amanah. Yang wajib bagi para pemimpin adalah mereka berhukum dengan apa yang Allah turunkan dan menunaikan amanat yang mereka dipercaya untuk memimpin kaum muslimin. Wa idza fa'ala dhalika kana haqqan 'alal muslimin ay yasma'u wa yuti'u wa yujibu idza du'u. Apabila pemimpin kaum muslimin tadi sudah melaksanakan tersebut, yaitu menjalankan roda kepemimpinannya di bawah hukum-hukum Allah, dan dia menunaikan amanat yang telah diembankan kepadanya, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mendengar, taat, mentaati, dan ya, memenuhi panggilan pemimpin kaum muslimin apabila mereka memanggil, menyeru. Tabarakallahu fikum. Itu saja yang kita bisa sampaikan dari penjelasan Syekh Shalal Fauzan, ya, mengenai nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Terakhir berarti nanti di hari Kamis kita akan masuk ke pembahasan terakhir, yaitu nasihat kepada ya kaum muslimin secara umum, dan masuk ke hadis ke-8 insyaallah. Ya, hadis ke-8 tentang hadis umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Baik, bagi teman-teman yang mau bertanya tentang masalah ini, tafadhalu, silakan.